Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak menghafal al-mubasysyiruna bil jannah, as-sahabah al-mubasysyiruna bil jannah, haula'i 'asyarah sahabat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan masuk surga. Ada 10. Mereka ini adalah pahlawan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan kita kaum muslimin. Semestinya bagi kita menjadikan teladan dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabat itulah teladan kita. Semestinya bagi kita untuk banyak menghafal nama-nama para sahabat, karena mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah, dikabarkan masuk ke dalam surga. Anta ya Aba Muhammad. Hum. 10 sahabat kami yang masuk, dikabarkan masuk ke dalam surga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Talha bin Ubaydillah Al-Affan Al-Fayyad. 6. Al-Jubayr bin Al-Awwab. Itu Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid. Abu Ubaidah bin Al-Jamroh. Ahsan Idris. Anta. Pum. Sardan. Cepat. Para sahabat yang dijamin masuk surga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Ahsan. Anta. Para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Al-Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Talha bin Ubaydillah Al-Fayyad. 6. Az-Zubair bin Al-Awwab. 7. Sa'ad bin Abu Waqqas. 8. Sa'id bin Zaid. 9. 9. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf 7. 7. Abdurrahman bin Auf. Nah, satu lagi terakhir. Yang ke-10. Abu Baidah bin Al-Jarrah. Ahsan, Idris. Anta, Om. Para sahabat yang dijamin masuk surga. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Dua, Umar bin Khattab. Tiga, Utsman bin Affan. Empat, Ali bin Abi Thalib. Enam. Enam. Lima. Lima dulu. Talha bin Ubaidillah. Al-Fayyaw. Enam. Al-Zubair bin Al-Awam. Tujuh. Abdul Rahman bin Auf. Empat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sembilan. Sa'id bin Zaid. Abu Waidi. Abu Sepuluh. Abu Ubaidah bin? Bin Al-Jarrah. Ahsan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'ah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Minal mubasyarina bil jannah. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Para sahabat keutamaannya bertingkat-tingkat. Mereka yang paling tinggi keutamaannya adalah Al-Khulafa Ur-Rasyidin. 4 khalifah itu. Abu Bakar, setelah Abu Bakar, keutamaan berikutnya Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali bin Abi Thalib. Ini 4 khulafa ar-rasyidin. Demikian pula keutamaan dari sisi hijrah, muhajirin dan ansar. Kemudian juga banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat yang semestinya bagi kita ma'syarul ahibbah untuk mengetahuinya, karena mereka lah pahlawan kita, mereka lah pejuang Islam, mereka lah yang semestinya kita ambil figur, kita jadikan figur dalam kehidupan kita, kita jadikan contoh, kita meneladan mereka. Mereka adalah para sahabat Nabi salawatullahi wassalamu alaihi, orang-orang yang dipuji langsung dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memujinya. Dari langit sana yang memuji mereka. Yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan. Dan mereka yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Kepada mereka lah Allah ridha. Kepada para sahabat dan yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik. Allah sediakan surga untuk mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Silakan dilihat ayat-ayat yang berbunyi tentang keutamaan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Ini rekomendasi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya kita ma'syarul ahibba barakallahu fikum untuk banyak membaca sejarah mereka, banyak membaca sirah mereka, mengajarkannya kepada anak-anak kita, dibacakan kepada anak-anak kita, dijadikan mereka para sahabat sebagai figur untuk anak-anak kita semua, sebagai contoh untuk anak-anak kita semua dalam kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, penting jika kita memiliki buku sirah, sirah nabawi, sirah sahabat. Ini penting. Barakallahu fikum. Bagi kita semua untuk mengetahui itu. Untuk mengetahui bagaimana mereka dulu, para sahabat Nabi bersama Nabi SAW. Bagaimana perjuangan mereka. Sehingga kita melihat kita ini mukosirin. Banyak kurang. Dibanding mereka sangat jauh-jauh sekali. Untuk menyemangati kita. Menyemangati kita dalam beramal. Barakallahu fikum. Semestinya bagi kita memiliki buku ini. Buku-buku sirah. Sirah nabawi. Sirah sahabah, sirah salafun salih, perjalanan mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Awa'ibut Talab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada al-a'id at-tasi' wal-ashir, penghalang yang ke-19 ya. Hah? Oh iya, 9 ya. Astagfirullah. At-tasi' wal-ashir, 9 dan 10 ya. Sampai salah terjemah. Penghalang yang ke-9 dan 10. Lanjut ya, 9 dan 10. At-tasi' artinya 9. Al-ashir artinya yang ke-10. Dua-duanya ala sighati ismil fa'il. At-tasi' bilangan yang ikut sighah ism fa'il, dia ketika diterjemahkan dalam bahasa kita yang ke. At-tasi' yang ke-9. 9 bahasa Arabnya tis'ah. Tis'atun. Ketika diikut wazankan fa'ilun at-tasi'un jadi 10 asyaratun. Diikut wazankan fa'ilun asyirun. Jadi al-a'id at-tasi' wal-ashir, penghalang yang ke-9 dan yang ke-10. At-taswif wat-tamanni. Taswif tamanni. Taswif menunda-nunda. Tamanni angan-angan belaka. Panjang angan-angan, akan tetapi cuma angan-angan, angan-angan kosong. Demikian pula taswif, menunda-nunda amalan. Menunda-nunda amalan dan angan-angan belaka. Ini penghalang yang ke-9 dan ke-10 dari seseorang menuntut ilmu agama. Banyak menunda. Menunda amalan ini, menunda amalan ini, menunda. Akhirnya tidak sempat melakukannya. Datang pada dia kesibukan yang sangat sehingga dia tidak sempat melakukannya, tidak bisa melakukannya. Datang kepada dia, na'udzubillah, sebelum melakukan amalan soleh, datang kepada dia al-maut. Ini sangat menyedihkan, belum sempat melakukan amalan soleh yang telah dia ketahui ilmunya. Demikian pula tamanni, angan-angan belaka. Banyak angan-angan tapi enggan beramal, angan-angannya kosong. Ini penghalang dari seorang bisa istimrar dalam menuntut ilmu agama. Bisa terus-terusan dalam menuntut ilmu agama. Angan-angannya panjang. Tapi banyak menunda. Nah, ini bahaya. Sifat yang seperti ini bahaya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Salam bin Darjas rahimahullah ta'ala, at-taswif. At-taswif at-ta'khir. At-taswif itu maknanya ta'khir. Mengakhirkan. At-taswif maknanya mengakhirkan. Wal mudafa'ah dan menolak. Maknanya adalah menunda nanti, nanti. Kalau dalam bahasa Arab itu saufa. Atau mungkin ingat dalam pelajaran bahasa Arab tanda-tanda fi'il, kemasukan qaf, kemasukan sin, kemasukan saufa. Nah, saufa inilah itu taswif, artinya akan. Kalau diterjemahkan bahasa kita artinya akan. Sin dan saufa sama-sama akan maknanya. Tapi kalau sin, aqallu istiqbalan. Waktu yang akan datangnya lebih sedikit daripada saufa. Ini pendapatnya mereka, orang-orang Basrah. Kalau orang-orang Kufah tidak ada bedanya. Sin dan saufa sama maknanya. Nah, di sini sengaja dengan ibarat saufa. Saufa itu nanti, nanti. Panjang kan? Waktunya itu, menundanya itu nanti. Panjang. Lama. Ini yang disebutkan di sini dengan lafaz taswif. Taswif. Sawwafa dari sawwafa. Sawwafa wazannya fa'ala yufa'ilu taf'il. Sawwafa yusawwifu taswif. Maknanya mensaufakan, kalau yang terjemah letterlek, berbicara dengan saufa, maknanya apa? Menunda. Jadi bahasa Arab kalau ada saufa itu berarti takhir, diakhirkan perbuatan itu, terakhir. belum disegerakan. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ini dengan sin. Ada lagi dengan saufa dalam kalimat yang lain. Saufa, saufa ta'lamun. Sin dan saufa. Banyak saufanya. Saufa, saufa, saufa a'mal, saufa a'mal, saufa usolli, saufa ahujja, saufa kada, saufa, saufa, saufa, banyak saufanya. Yuqal sawwafal amra, dikatakan seseorang itu sawwafal amra, menunda urusan itu. Idza qala saufa af'alu, apabila dia mengatakan saufa af'alu, nanti akan aku kerjakan. Wa yutlaqu taswif 'ala al-amani, taswif ini digunakan juga maknanya terhadap al-amani, angan-angan. Yuqal fulanun yaktatu sawf, ay ya'ishu bil amani. Dikatakan fulan yaktatu sawf, maknanya adalah dia hidup dengan angan-angan. Intinya saufa itu maknanya takhir, menunda-nunda amalan. Adapun tamanni, hadithun nafsi bima yakunu mustaqbalan wa ma la yakun. Bisikan jiwa terhadap apa-apa yang akan datang dan apa-apa yang tidak terjadi. Mustahilan, dalam perkara-perkara yang mustahil. Ini makna tamanni, angan-angan. Wa qila iradatun tata'allaqu bil mustaqbal. Ada juga maknanya keinginan yang berkaitan untuk waktu yang akan datang. Ini disebutkan dalam Faidul Qadir punya Al-Munawi. Jilid 1 halaman 319. Wat taswifu wat tamanni da'ani khatirani. Syekh, taswif menunda-nunda amalan dan angan-angan belaka, ini adalah dua penyakit yang sangat berbahaya. Yufsidanil qalba wal waqta, akan memudaratkan hati, akan merusak hati dan waktu, menyia-nyiakan waktu. Wa ya'rujani bil mar'i ila 'alamil khayal, akan mengantarkan seseorang pada kehidupan angan-angan. Bukan kehidupan nyata, kehidupannya cuma angan-angan. Amma taswif fa sifatu balidil his, adapun taswif ini sifat orang-orang yang lemah akalnya, yang selalu banyak penundaan. Sifat orang-orang yang akalnya lemah. Barakallahu fikum. Ada kesempatan tapi ditunda terus, ditunda terus, ditunda terus, ditunda terus. Akhirnya tidak sempat melakukannya. Adimul mubalah, sifat orang yang tidak memiliki kepedulian. Kullama hammat nafsuhu bi khair, aqaha bi sawfa wa sa'amal. Setiap jiwanya berkeinginan untuk melakukan kebaikan, selalu dia iringi dengan kata-kata saufa, saufa, saufa, wasa'amal, wasa'amal, saufa a'mal, akan aku lakukan, akan aku lakukan, akan lagi. Tapi ketika dibuktikan, tidak dia lakukan. Hatta yafja'ahul maut, sampai datang kepadanya kematian, dia tidak bisa melakukan amalan tersebut. Ini bahaya sifatnya. Fayaqul, dia mengatakan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun, ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan di antara orang-orang yang sifatnya tasbih, menunda-nunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, kalaulah engkau akhirkan kehidupanku sampai waktu yang dekat. Artinya, ya Allah, tolong kembalikan lagi aku ke dunia. Agar aku bisa bersedekah. Agar aku bisa beramal soleh. Agar aku bisa melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Kalaulah tidak engkau, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah engkau akhirkan, artinya engkau beri aku tangguh, beri aku waktu untuk bisa hidup lagi di dunia ini. Ini makna ayat ini. Ya barakallahu fikum. Sehingga dia berangan-angan, sudah meninggal, tidak bisa lagi hidup, tidak bisa lagi kembali ke dunia ini. Ini namanya angan-angan belaka. Maka ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, masyarakat hibah. Ketika kita mulai berkeinginan, berhimmah, memiliki tekad untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Sebelum datang penyakit taswif. Penyakit taswif. Fa'ala talibil ilmi an yatanazzaha an hadhil manqasati. Wajib bagi penuntut ilmu agama untuk membersihkan cacat ini jika ada pada dirinya. Wa yubadir bil a'mal, semestinya, seharusnya, dan wajib bagi dia untuk bersegera dalam beramal. Amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-148, fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat, Pak? Sering dengar kita? Hah? Ya? Nah, apa artinya? Astabiqul khairat. Bersegeralah dalam kebaikan. Sami. Astabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam kebaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan kenikmatan surga, untuk meraih kenikmatan surga, hendaknya mereka berlomba-lomba. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar mendapatkan kenikmatan surga, hendaklah manusia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan yang paling tinggi. Dalam kebaikan ini. Dalam kebaikan kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran. Ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sifat-sifat penghuni surga, sifat-sifat mereka adalah sari'u ila maghfiratin. Mereka bersegera menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayat ini, hendaklah kalian bersegera, kalian berlomba-lomba, hendaklah kalian berlekas-lekas untuk menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk memperbanyak amalan soleh. Untuk bersegera melakukan kebaikan biduni taswif, tanpa adanya taswif, menunda-nunda. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi telah berkata kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau gharib, asing. Aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang mampir, orang yang lewat, orang yang melakukan perjalanan ke negerinya. Dia cuma lewat saja. Dia akan menuju negeri yang kekal abadi, kampungnya di sana. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menanti-nanti subuh. Belum tentu sampai engkau waktu subuh. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau telah berada di pagi hari, jangan engkau menanti-nanti sore. Belum tentu engkau sampai di waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah waktu sehatmu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau sudah sakit, kita ini serba susah mau melakukan amalan. Mau makan selera pahit, pahit rasanya. Mau bergerak lemes, lesu, beramal apalagi. Kalau sudah sakit, subhanallah, rasanya serba tidak enak badan. Kita semua merasakan itu. Maka Ibnu Umar menasihatkan kepada kita, manfaatkan waktu sehatmu. Manfaatkan waktu sehatmu untuk kebaikan. Selama engkau masih sehat, lakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Sebelum datang masa sakit. Kalau sudah datang masa sakitmu, serba sulit untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Barakallahu fikum. Wa min hayati kali mautika. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang ajalmu. Sebelum datang kematianmu. Kalau sudah datang itu ajal, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Sesaat pun, semenit pun, sedetik pun tidak bisa. Kalau ajal itu sudah datang, tidak pandang usia. Berapa banyak kita saksikan orang yang masih muda, masih kecil, meninggal dunia. Ada juga yang kita saksikan sudah tua, sudah usianya senja, 70 tahun, 80 tahun, masih hidup. Tidak pandang usia ajal itu. Sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang itu ajal, kita jelas gak bisa lagi beramal. Gak bisa lagi melakukan amalan-amalan. Barakallahu fikum. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin setelah ini kita masih hidup. Tidak ada bisa. Tidak ada yang bisa. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan kekekalan untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan kapan ajal kita itu akan datang. Inilah di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya agar kita bisa bersegera, selalu bersiap, selalu waspada, selalu bersegera dalam melakukan amal soleh. Karena ketika kita melakukan suatu amalan dan ternyata itu amalan kemaksiatan, Allah cabut nyawa kita. Tidakkah kita takut yang demikian itu? Maka hendaklah hari-hari kita selalu dipenuhi dengan ibadah, ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, wa man ajala ala khatirihi dhikral jannah allati la mauta fiha wa la marada wa la nauma wa la ghamma bal ladzatuha muttasilatun min ghairi qita' wa ziyadatuha ala qadri ziyadatil jaddi ha huna intahaba hadha az-zaman falam yanam illa daruratan wa lam yaghfal an amarati lahdatin. Barang siapa yang menganggap besar di benaknya surga itu yang tidak ada kematian di dalamnya, tidak ada kematian di surga. Tidak ada kematian di surga. Selama-lamanya. Jangankan kematian, tidur aja enggak ada di dalam surga. La mauta fiha, tidak ada kematian dalamnya. Wala nauma fiha, tidak ada tidur di dalamnya. Barakallahu fikum. Tidur enggak ada di dalam surga. Kematian apalagi, ya. Karena tidur itu adalah kematian kecil, ya. Kematian kecil, aib kalau seorang disifati dengan tidur. Karena di surga itu sifatnya semuanya sempurna. Hidup kekal terus kita berada dalam kenikmatan, kenikmatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula wala marad, tidak ada sakit dalam surga itu, enggak ada sakit. Enggak ada sakit pilek, batuk, kanker, apalagi penyakit-penyakit macam-macam kalau penyakit kita temukan di dunia ini, ya. Yang dulu kita masih kecil belum dengarnya, sekarang ada nama baru lagi. Apalagi sekarang ini ada lagi namanya virus. Virus corona. macam-macam namanya penyakit di dunia ini. Diabetes, TBC, penyakit gula. Itu namanya di dunia. Di dunia, ya. Penyakit-penyakit itu cuma di dunia. Kalau kita sabar, mengharap pahala Allah, dapat pahala. Kita dapat pahala. Itu musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kesabaran kita. Kalau kita sabar, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak sabar, kita berkeluh kesah, ya kita sendiri yang merasakan sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah sakit, berkeluh kesah lagi, berkeluh kesah. Apa yang didapat? Tidak ada yang didapat. Tapi kalau ketika sakit kita bersabar, dapat pahala. Itu kalau di dunia. Tapi di akhirat, di surga, enggak ada sakit. Enggak ada sakit. Semuanya berada dalam kenikmatan. Wala naum, demikian pula tidak ada tidur di surga. Enggak ada tidur. Selalu berjalan di atas kenikmatan. Ya, ala sururin. Ala surur. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di atas kebahagiaan. Di atas ketentraman. Wala ghom, dan tidak ada sedih. Enggak ada sedihnya di surga. Enggak ada nangis di surga. Enggak. Barakallahu fikum. Kalau di dunia, ya kita bisa nangis. Ya. Diganggu orang, sedih, nangis. Inilah dunia, namanya dunia. Darul tila, tempat diuji di dunia ini. Namanya di surga, ya di akhirat. Di akhirat itu darul jaza, tempat pembalasan. Fa'amma man zakulat mawazinuhu, fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu fi jannatin na'im, di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian, tahukah engkau apa itu hawiyah? Apa hawiyah? Apa hawiyah? Apa hawiyah? Apa hawiyah? Apa hawiyah? Apa hawiyah? Narun hawiyah. Asan. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hawiyah. Neraka api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat setelahnya. Barakallahu fikum. Itu kalau di dunia, ya, di dunia ada aja yang membuat sedih itu. Kita enggak akan bahagia, enggak akan bahagia terus-terusan. Pasti ada di hinggapi kesedihan namanya dunia. Itulah dunia itu bukanlah tempat yang sempurna. Ya. Sekaya-kayanya orang kalau misalkan dia banyak harta, pasti ada sedihnya, pasti ada sedihnya. Demikian pula seorang yang kehidupannya terlihat nyaman, itu pasti ada sedihnya. Pasti ada sedihnya. Namanya dunia. Dunia itu rendah. Seperti namanya. Dani. Dana yadnu. Dani. Dunia. Artinya rendah. Dunia itu rendah. Namanya saja dunia. Dalam bahasa Arab, dunia artinya rendah. Barakallahu fikum. Balladzatuha muttasilatun min ghairin kita. Adapun di surga, kelezatannya terus bersambung. Min ghairin kita. Tanpa terputus sedikit pun. Kalau di dunia ini, kita ada putusnya. Bahagia. Setelah itu, susah. Namanya roda kehidupan berputar di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam surat Ali Imran. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Ada seorang saat ini dia berhasil dunianya. Masya Allah. Lancar. Nanti di beberapa tahun yang akan datang. Belum tentu. Bisa jadi dia baru turun ke bawah. Bisa jadi seorang yang sekarang ini kehidupannya di bawah. Nanti beberapa tahun yang akan datang, tiba-tiba tinggi. Dunia seperti itulah. Allah putarkan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Sekarang seorang itu kecil, ya kayak anak-anak kita ini sekarang masih usianya seperti ini, tubuhnya masih kecil, belum tahu nanti 20 tahun yang akan datang mereka bisa jadi lebih kuat dari kita, lebih, kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka hidup sampai besar, tentu mereka lebih besar dari kita. Itulah dunia, Allah putarkan kehidupannya, Allah putarkan seorang dari kecil, besar, kemudian tua. Sudah tua, sudah banyak kurang, banyak hilang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang nafsu makannya, sudah berkurang tenaganya. Itu dunia. Kalau di surga, muttasilatun min ghairi kita, terus bersambung tanpa putus-putus. Wa ziyadatuha ala qadri ziyadatil jadd, dan kenikmatan tersebut bertambah sesuai dengan kadar kesungguhan. Hahuna intaha bahadha zaman, waktu ini pun akan lenyap. Falam yanam illa dururatan, siapa yang mengetahui besarnya kenikmatan surga di matanya, dia tidaklah tidur kecuali darurat saja. Bagaimana maksudnya? Hari-harinya banyak dia penuhi dengan ibadah, tidurnya hanya untuk darurat, sebatas istirahat malam, setelah itu bangun sholat malam, setelah itu sholat subuh, sebelum tidur dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, murojaah pelajaran, murojaah hadis dan yang lain. Tidur seperlunya malam, kemudian siang tidur. Tidak tidur terus, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Enggak. Bukan tidur itu dijadikan sebagai kebutuhan. Tidak. Tidur itu cuma sebagai apa? Ya kebutuhan, cuma tidak mendesak. Ya mendesaknya itu ketika dibutuhkan. Naam, kebutuhan mendesak, namun ketika dibutuhkan. Paham ya? Darurat. Ya itu tadi, malam, siang. Kalau pagi, ya pagi dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Rasulullah SAW berdoa untuk orang-orang yang beraktivitas di waktu pagi. Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan li ummati fi bukuriha, kepada umatku yang beraktivitas di awal pagi. Pagi dia enggak tidur. Barakallahu fi ibadahnya. Ibadah kemudian di awal pagi. Awal pagi sekitar awal waktu duha, jam 6, setengah 7. Itu dia aktivitas. Aktivitas, kemudian siang dia aktivitas lagi, talabul ilm atau yang lain. Tidurnya hanya sepenuhnya. Dia banyak gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula walam yaghfal an amarati lahdatin, dia tidak akan yaghfal, lalai. Walaupun sekejap, dia akan terus ingat kenikmatan surga itu lebih besar dan lebih jauh besarnya daripada dunia. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh beliau tentang tasbih. Amma tamanni, adapun tamanni, faminhu mamduhun wa minhu madmumun. Adapun angan-angan, ada yang terpuji, ada yang tercela. Ini angan-angan. Amal mamduh, adapun angan-angan yang terpuji, bahwa an yatamanna fi'lal khairil manduh. Seseorang berangan-angan untuk melakukan perbuatan baik yang dianjurkan. Misal, dia berangan-angan untuk haji. Berangan-angan untuk haji. Walaupun uangnya belum sampai, tapi berangan-angan untuk haji. Benar enggak itu, Abu Aisyah? Berangan-angan untuk haji. Hah? Bagus. Nah, karena itu fi'lul khair, perbuatan kebaikan. Wa la yastati'u, dan dia tidak bisa melakukannya. Walahu salasatu syurut, angan-angan yang terpuji ini ada 3 syarat. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, ada 3 syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, al-azmu ala fi'lin mata ma qadara alaihi. Dia al-azm, bertekad untuk melakukan perbuatan itu kapanpun dimudahkan. Ini boleh kalau seperti ini. Angan-angannya bukan angan-angan yang sia-sia. Dengan syarat, syarat yang pertama, dia bertekad untuk mengamalkannya ketika ada uang. Ketika ada kemudahan. Kalau tadi kita contohkan haji. Ketika masih awal-awal misal merintis usaha, ingin sekali naik haji. Ingin sekali haji ke Baitullah Al-Haram. Ketika Allah mudahkan, ternyata Masya Allah rezekinya, usahanya lancar, uangnya berlebih. Haji masa yang nanti haji gak jadi. Kalau haji nanti usaha yang ini gak jadi diteruskan. Nanti kalau haji gak bisa beli ini. Padahal lebih itu uangnya. Nah ini berarti namanya angan-angan yang tercela atau terpuji. Dari pembuktiannya. Tercela. Karena dia tidak membuktikan. Maka yang tadi harus ada tekad ketika mampu lakukan. Kemudian azani yang kedua, qaunuhu fi hududi syar'iyyah. Angan-angannya itu masih dalam batasan-batasan syar'i. Katamanni bina'i masjid wa nahwihi, seperti dia berangan-angan untuk membangun masjid, Masya Allah. Terpuji apa tercela? Terpuji, Masya Allah. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Kalau Allah mudahkan aku rezeki, aku akan bangun masjid. Ternyata rezekinya dimudahkan benar. Dimudahkan, akan tapi dia tunda. Nantilah, nanti yang ini itu. Itu namanya apa kalau seperti itu? Kembali ke yang pertama. Taswif, menunda-nunda. Terpuji tercela itu, Pak? Tercela. Hasan. Ya. Angan-angannya itu masih dalam batasan syariat. Seperti bangun masjid. Kalau dia berangan-angan untuk membangun tempat kesyirikan. Nah ini terpuji tercela? Tercela. Kenapa? Karena tidak dalam batasan syariat. Atau dia berangan-angan untuk membantu tegaknya kemaksiatan. Tegaknya barbar. Nah, tempat orang minum-minuman keras. Ya. Terpuji tercela, Pak? Tercela. Sudah habis waktu kita? Nah, Masya Allah. Tapi ada satu lagi. Ya, insya Allah nanti. Yang ketiga, an yakuna alla yakuna daidanal insan. Bukan sekedar daidanal itu omongan belaka. Jadi dia itu cuman ngomong saja, tapi tidak ada tekad. Ya, kurang lebih mirip-mirip dengan yang pertama. Ini angan-angan yang terpuji. Ya, syaratnya tiga tadi ya. Berangan-angan untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, selesai kita dari pembahasan ini. Ternyata cuma sampai 10. Setelah kita cek lagi, sampai 10 pembahasan ini. Adapun setelahnya, ada beberapa ucapan para ulama. Kemudian setelah itu, ada mu'allimin dan muta'allimin. Ada pengajar dan pelajar yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini saja dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.